tambah lama tambah manis. Kok kamu tambah lama tambah lucu? Padahal dulu kamu biasa aja. Padahal dulu aku biasa aja. Kok sekarang hatiku deg-degan? Kok sekarang jadinya salah tingkah? Setiap kamu ada di depanku, setiap kamu ada di dekatku. Panas, panas aku sama dia. Panas, panas cintamu. Panas, panas apa yang terjadi? Jadi sangat puas. Kau kenapa harus jadi pusing? Aku wanita, kamu kan lelaki. Kau kenapa harus menjadi bingung? Aku kan lelaki, kamu wanita. Kau kenapa menjadi malu-malu? Aku lelaki yang sangat normal. Kau kenapa menjadi ragu-ragu? Aku wanita butuh kasih sayang. Panas, panas aku temannya. Panas, panas cintamu. Panas, panas apa yang menjadi? Jadi sangat puas. Kok kamu tambah lama tambah manis? Kok kamu tambah lama tambah lucu? Padahal dulu kamu biasa aja. Padahal dulu aku biasa aja. Kau sekarang hatiku deg-degan. Kau sekarang jadinya salah tingkah. Setiap kamu ada di depanku, setiap kamu ada di dekatku. Aku juga bukan manusia yang suci. Aku bukan manusia.